doa masuk dan keluar rumah. Oh iya, sebelum kalian keluar rumah, kalian harus berdoa dulu. Oh iya Bu, Diva sudah hafal kok doa keluar rumah. Aku juga, aku sudah menghafalkannya. Kalau begitu, coba sekarang kalian ucapkan doa keluar rumah. Doanya seperti ini. Bismillahi tawakkaltu alallah. La haula wala quwata illa billah. Diva berangkat ya, Bu. Pupus juga, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, sayang. Ya Allah, semoga Diva dan Pupus selalu berada dalam perlindungan-Mu. Ba'aba Tabasa Jamala. Nah, Diva, kali ini mengajinya sampai di sini saja. Besok kita lanjutkan lagi. Iya, Pak Haji. Sekarang Diva boleh pulang ya, Pak? Iya, Diva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pupus mana ya? Kok di sini tidak ada sih? Pus, kamu di mana? Aku di sini, Diva, di atas pohon. Oh, ternyata kamu di atas pohon. Ayo, kita pulang. Iya, Diva, ayo kita pulang. Ibu pasti sudah menunggu kita di rumah. Sudah sampai di rumah. Assalamualaikum, Bu. Diva pulang. Waalaikumsalam. Oh iya, Diva. Sebelum kita masuk rumah, kita juga harus berdoa. Oh iya, Pus. Aku hampir lupa. Doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal mahroji. Bismillahi walajna wa bismillahi horojna wa alaullahi tawakkalna. Nah, sekarang ayo kita masuk rumah. Teman-teman, kalau kita akan masuk atau keluar rumah, jangan lupa berdoa ya. Ayo, kita ulangi lagi doanya. Doa masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal mahroji. Bismillahi walajna wa bismillahi khorojna wa alaullahi tawakkalna. Ya Allah, aku mohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar. Dan hanya kepada Allah kami berserah diri. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu alallah. La haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.